الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين أما بعد Ayuhal ikhwati fillah, telah kita jelaskan pada permasalahan yang kelima tentang hal-hal yang berkaitan dengan seseorang atau seorang wanita apabila telah mengalami masa haid, di mana dia diwajibkan untuk mandi apabila dia telah selesai masa haidnya. Dan haid merupakan tanda baliknya seorang wanita, dan apabila seorang wanita mengalami masa haid, maka dia menghitung masa-masa iddahnya apabila dia diceraikan oleh suaminya dengan perhitungan 3 kali haid. Demikian pula dengan haid tersebut jadikan sebagai tanda untuk menunjukkan bersihnya seseorang dari rahim, bersihnya seorang wanita, yakni rahim dari seorang wanita disebabkan karena hasil hubungannya dengan laki-laki sebelumnya. Kemudian kita masuki poin yang berikutnya, berkata al-muallif hafizahullah ta'ala, tanbihun, peringatan, idza tahuratil haidu awin nufasa'u qabla ghurubis syamsi, apabila seorang wanita haid ataukah nifas telah suci sebelum terbenamnya matahari, lazimaha an tusalli adh-dhuhra wal 'asra min hadzal yaumi, maka itu mengharuskan dia untuk mengerjakan salat zuhur dan asr dari hari tersebut. Jadi kalau misalnya ada seorang wanita yang dalam keadaan haid dan dia tidak suci kecuali pada jam 5 sore, berarti waktu zuhur telah lewat dan telah memasuki waktu al-asr. Maka kata beliau, apabila dia mendapati waktu al-asr dan dia dalam keadaan suci, maka dia harus mengerjakan 2 solat. Yang pertama solat zuhur dan yang kedua adalah solat al-asr. Sebab waktu zuhur dan asr adalah merupakan waktu yang waktu sholat bagi seorang yang dalam kondisi hajah, dalam kondisi seseorang membutuhkan, seperti misalnya seorang yang menginginkan untuk menjamak antara 2 sholat, maka dia boleh memilih apakah dia menjamak takdim yang dikerjakan di waktu zuhur atau dia menjamak takhir yang dikerjakan di waktu asr. Dia mengerjakan sholat zuhur, demikian pula sholat al-asr. Jadi waktu asr termasuk pula padanya waktu zuhur. Ini bagi seorang yang dalam keadaan butuh, dalam keadaan hajah, sehingga dia harus mengerjakan salat zuhur lalu kemudian salat al-asr. Wa man tahurat minhuma qabla tulu'il fajri, dan barang siapa yang telah suci dari haid atau nifas sebelum terbitnya fajar, sebelum terbitnya fajar, lazimaha an tusalli al-maghriba wal-isya min hadhihi al-lailati, maka itu mengharuskan dia untuk mengerjakan salatul maghrib dan isya di malam tersebut. Li'anna waqta as-salati ath-thaniyati waqtun lis-salati al-ula fi halil udhri, hal ini disebabkan karena waktu salat yang kedua itu juga merupakan waktu sholat yang pertama bagi seseorang yang dalam keadaan udhur. Wabihi qala al-jumhuru, dan ini merupakan pendapat jumhur ulama, Malikun wa Syafi'iyu wa Ahmadu rahimahumullahu ta'ala. Dan ini juga termasuk di antara permasalahan fiqhiyah yang diperselisihkan oleh para ulama. Dan apa yang disebutkan oleh al-muallifu hafizahullahu ta'ala ini merupakan pendapat jumhur. Ada sebagian pendapat mengatakan bahwa apabila dia suci di waktu asar, maka tidak ada kewajiban bagi dia untuk mengerjakan sholat kecuali sholat al-asr. Bahkan mereka mengatakan apabila seorang suci di waktu zuhur mendekati waktu asar, lalu kemudian tentu dia harus mandi. Nah, pada saat dia mandi dan selesai mandi, telah memasuki waktu asar. Kata mereka, tidak ada kewajiban baginya kecuali melaksanakan sholatul asr, dan tidak ada kewajiban melaksanakan sholat al-zuhur. Namun yang zahir wallahu ta'ala a'lam, dan yang demikian merupakan pendapat yang lebih berhati-hati, adalah pendapat jumhur ulama, bahwa apabila seseorang telah suci pada waktu sore hari, di waktu sore hari, maka dia harus mengerjakan dua sholat, yaitu sholat zuhur, demikian pula sholat al-asr, sebab dia seorang wanita yang dalam keadaan udhur, dan tatkala udhurnya telah hilang, maka dia harus mengerjakan sholat zuhur, demikian pula sholat al-asr. Demikian pula seorang apabila dia dalam keadaan suci di waktu isya, maka dia harus mengerjakan sholatul maghrib bersamaan dengan itu sholatul isya, sebab waktu dari kedua sholat ini, ya, pada waktu sholat yang kedua yaitu waktu isya, itu juga merupakan waktu maghrib bagi seorang yang dalam keadaan udhur, demikian pula dari sisi yang lain, bahwa yang demikian lebih berhati-hati wallahu ta'ala a'lam, agar kemudian seseorang tidak meninggalkan sholat yang Allah subhanahu wa ta'ala wajibkan kepada mereka. Dan di sini al-muallif wa hafizallahu ta'ala mengatakan, barang siapa yang suci sebelum barang siapa yang suci dari haid dan nifas sebelum terbitnya fajar, yakni fajar shadiq, maka dia harus mengerjakan waktu maghrib dan isya. Ini kembali kepada perselisihan yang terjadi di kalangan para ulama. Waktu isya itu sampai kapan? Apakah sampai terbitnya waktu fajar, atau waktu isya itu diakhiri dengan tengah malam? Apabila telah sampai kepada tengah malam, maka telah selesai waktu isya. Ini juga termasuk perselisihan di kalangan para ulama. Sebagian para ulama mengatakan bahwa waktu isya itu terbagi menjadi dua, sebagaimana waktu asar juga terbagi menjadi dua. Ada waktu ikhtiar, ada pula waktu ittirar. Ada waktu pilihan, ada waktu terpaksa. Demikian pula waktu isya. Kata mereka ada waktu ikhtiar, ada waktu ittirar. Waktu ikhtiar yaitu sampai tengah malam. Adapun waktu seorang yang dalam keadaan darurah, maka sebelum terbitnya fajar shadiq, seluruh malam itu adalah merupakan waktu isya. Maka dibangun di atas pendapat ini, berarti apabila seorang wanita dalam keadaan suci pada jam 3 malam atau jam 3 subuh, berarti dia masih berada dalam waktu isya, yaitu waktu darurat, sehingga dia harus mengerjakan sholatul maghrib dan salatu al-isya wallahu ta'ala a'lam. Kemudian permasalahan yang berikutnya, al-mas'alatu sadisatu aqallun nifasi wa aktharuhu. Permasalahan yang keenam, aqallun nifas wa aktharuhu. Berapa masa atau berapa lama seorang wanita mengalami masa nifas, dan berapa batas minimal? Jadi batas minimal dan batas maksimal seorang wanita nifas itu berapa lama? Kata beliau rahimahullah ta'ala, la hadda li aqalli an-nifasi. Tidak ada batas minimal bagi seorang wanita yang dalam keadaan nifas. Ya, intinya selama ada darah nifas, maka barulah dia terhitung nifas. Selama tidak ada darah, apabila telah berhenti darahnya, maka berarti dia telah berhenti dari nifas. Meskipun baru 3 hari, baru 4 hari, bahkan kalau misalnya ada seorang wanita, dia melahirkan anaknya tanpa mengeluarkan darah sedikit pun, tanpa mengeluarkan darah nifas sedikit pun, berarti dia tidak dalam keadaan nifas. Jadi kembali kepada kondisi masing-masing wanita, selama dia mengeluarkan darah nifas, maka dia teranggap nifas. Li'annahu lam yarid fihi tahdidun, karena tidak ada pembatasan dari nas-nas hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faraja'a fihi ila al-wujud, sehingga dikembalikan kepada kondisinya, kepada kenyataan yang ada. Wa qad wujida qalilan wa katsira, dan telah ditemukan ada seorang wanita yang yakni mengeluarkan darah nifas, ada yang sedikit harinya, ada yang lama waktunya. Oleh karena itu, jumlah atau batas minimal tidak ada batasannya sama sekali. Adapun batas maksimal seorang wanita berapa lama dia mengalami masa haid, kata beliau, wa aktsaruhu 40 yawman. Batas maksimal seorang wanita haid, seorang wanita yang dalam keadaan nifas, 40 hari. 40 hari. Qala Tirmidzi rahimahullahu taala, berkata Tirmidzi rahimahullah, ajma'a ahlul ilmi min ashabin nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa man ba'dahum ala anna an-nufasa'a tad'u as-salata 40 yawman. Telah bersepakat para ulama dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan setelah mereka bahwa wanita nifas meninggalkan salat selama 40 hari. Illa an tara tuhra qabla dhalika, kecuali apabila dia telah melihat sucinya sebelum 40 hari. Fataghtasilu wa tusalli, maka dia mandi lalu kemudian dia setelah itu mengerjakan salat apabila dia suci sebelum mencukupi 40 hari. Wali hadithi Ummi Salamata, dan juga berdasarkan hadith Ummu Salamah radhiyallahu anha, kanatin nufasa'u ala ahdi nabi sallallahu alaihi wa sallam tajlisu 40 yawman. Kata Ummu Salamah radhiyallahu anha bahwa wanita nifas itu meninggalkan sholat pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia duduk maksudnya tidak mengerjakan sholat, 40 yawman, selama 40 hari. Selama 40 hari. Perhatikan pada catatan kaki dari kitab Al-Fiqhul Muyassar ini, diriwayatkan oleh Abu Daud, Tirmidzi, Ibnu Majah, dan berkata Al-Albani mauqufun dhaif. Iya, betul ya di situ. Nah, semua cetakan seperti itu, mauqufun dhaif. Hah? Yang cetakan mana yang lain? Itu apa? Mauqufun dhaif. Ada. Mauqufun dhaif. Ini keliru ini penulisnya. Keliru dalam menukilkan hukum yang disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Mauqufun dhaif, komentar Al-Albani mauqufun dhaif ini bukan hadis Ummu Salamah, namun hadis setelahnya yang disebutkan oleh Syekh Al-Albani. Adapun hadis Ummu Salamah, Syekh Al-Albani rahimahullah taala menyebutkan pada dua tempat. Pada dua tempat dalam Irwaul Ghalil. Nah, tempat yang pertama pada nomor hadis 201 dan tempat yang kedua pada nomor hadis 211. Yang disebutkan di sini pada halaman 226. Dan kedua tempat tersebut, Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala menghukumi riwayat Ummu Salamah ini hasan. Menghukumi riwayat Ummu Salamah hasan dan bukan dhaif. Jadi catatan kaki ini terjadi kekeliruan dari al-muallifu hafizahullahu ta'ala. Walhasil hadith Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala anha, dan beliau menisbatkannya kepada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Meskipun hadis ini mauquf, akan tetapi memiliki hukum marfu' yang dinisbatkan kepada zaman Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang menunjukkan bahwa wanita yang dalam keadaan nifas mereka duduk, artinya meninggalkan salat selama 40 hari, selama 40 hari. Ini juga yang dinukilkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan an-nufasa'u tantadhiru 40 yawman aw nahwahu, bahwa seorang wanita menanti untuk mengerjakan salat selama 40 hari atau yang semisalnya. Hadis ini, riwayat ini sahih. Demikian pula yang diriwayatkan dari Utsman bin Abil As radhiyallahu taala anhu, dan ini pendapat yang sahih dalam hal ini, menyelisihi pendapat yang lain. Ada yang mengatakan 60 hari, ada pula yang mengatakan 7 hari dan yang lainnya. Yang sahih bahwa itu yang disebutkan oleh Ummu Salamah radhiyallahu taala anha Dan bahkan At-Tirmidzi rahimahullah ta'ala menukilkan ijma' para ulama dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan setelah mereka bahwa seorang wanita nifas meninggalkan salat selama darah itu masih keluar, maka dia meninggalkan salat selama 40 hari. Kalau misalnya melewati 40 hari, masuk ke hari yang ke-41, tetap saja darahnya keluar, maka demikian dihukumi darah istihadhah atau damul fasad, darah yang rusak dan tidak dihukumi sebagai darah nifas apabila telah melewati 40 hari. Oleh karena itu At-Tahawi rahimahullahu taala beliau mengatakan lam yaqul bis-sittina ahadun min as-sahabati wa innama huwa qawlu man ba'dahum. Tidak ada seorang pun dari kalangan para sahabat yang berpendapat seorang wanita nifas itu sampai 60 hari. Namun itu adalah pendapat setelah zaman para sahabat radhiyallahu ta'ala an. Demikian pula yang disebutkan oleh Ishaq bin Rahuyah. Beliau mengatakan ketika menjelaskan tentang batas 40 hari bagi wanita nifas, kata beliau, hadhihi sunnatu al-mujtama'u 'alaiha. Ini sunnah yang telah disepakati oleh para ulama. Demikian pula yang disebutkan oleh Syaukani rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Nailul Autar, kata beliau, fal wajibu 'ala an-nisa'i wuquufu 40 yawman illa an tara tuhra qabla dhalik. Yang wajib bagi para wanita untuk membatasi 40 hari masa nifasnya kecuali apabila dia telah melihat bahwa dia telah suci sebelum mencapai 40 hari tersebut. Dan pendapat ini banyak dirajihkan oleh para ulama, di antaranya Syekh Abdul Aziz bin Baz, dan ini juga merupakan fatwa Al-Lajnah Ad-Daimah. Wallahu taala a'lamu bis-shawab. Sampai di sini wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu hafizakumullah.